بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإنصات للعلماء باب الإنصات والإنصات هو السكوت والاستماع باب yang menjelaskan wajibnya bagi seorang penuntut ilmu untuk diam dan juga serius dalam mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh para ulama. قال حدثنا حجاج حجاج هو ابن منهال قال حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج أبو بسطام إمام من أئمة الحديث Qala Sufyan lamma mata Syu'bah mata al-hadis. Ketika meninggal Syu'bah, maka seolah-olah hadis di negeri Irak ikut meninggal. Karena memang pada hakikatnya hilangnya ilmu dengan hilangnya hamalatul ilm. Nah, ilmu itu hilang dengan hilangnya mereka, para pemilik ilmu. Qala akhbarani Ali ibnu Mudrikin an Abi Zur'ah wahuwa Abu Zur'ah ibnu Amr ibni Jarir ibni Abdillah an Abi Zur'ah an Jarir. Berarti sekarang siapa yang meriwayatkan dari Jarir? Di sini disebutkan dari Abu Zur'ah dari Jarir. Berarti siapa yang meriwayatkan dari Jarir? Nah, ini sekarang babnya babul insat. Insat, dia mana insat adalah seorang diam, bukan diam seperti patung, diam mendengarkan. Nah, sengaja untuk mendengar, berusaha memahami. Ini judulnya sekarang. Antum dengar sekarang barusan pertanyaan ana, harusnya karena babnya insot, antum bisa menjawab pertanyaan. Karena harusnya insot sudah, antum juga insot. Nah, tadi barusan sudah ana sebutkan. Berarti ini riwayatnya Jarir dari siapa? Siapa yang meriwayatkan Jarir? Dari yang meriwayatkan dari Jarir. Ada yang tahu? Hah? Bapaknya Jarir. Hah? Ini dari Jarir. Ana ulangi lagi ya. Antum sekarang insert coba. Diam dan mendengarkan. Mendengarkan berusaha untuk memahami. Jangan diam saja ditanya. Tanya iya, diam. Enggak, diam. Nah, anda dengarkan sekarang. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Hajjaj. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah. Wa Abu Zur'ah huwa Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir. Ya, kemudian Abu Zur'ah an Jarir. Jadi yang meriwayatkan dari Jarir ini, yang pertama siapa yang meriwayatkan dari Jarir? Hah? Siapa? Abu Zur'ah. Siapa Abu Zur'ah ini? Hah? Cucu. Nah, ya. Karena bilang Abu Zur'ah ibnu Amr ibni Jarir. Jadi Jarir ini adalah jad. Jad Abi Zur'ah, kakek dari Abu Zur'ah. Paham tapi ikhwan? Nah, makanya taklim itu kalau bisa usahakan punya kitabnya. Jadi bisa ikut melihat walaupun sekedar fotokopian. Nah, jangan cuma ngerekam, nulis, tapi entar ditanya. Apa faedahnya ngerekam sama nulis? Maksud dari direkam dan ditulis apa? Apa? Nah, kan biar bisa dimurojaah, bisa dengarkan ulang, bisa dilihat ulang. Baik. Qala an Jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada. Dari sini kita mengetahui bahwa Jarir, artinya di sini dari Jarir bahwa sungguhnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepadanya ketika hajjatul wada. Berarti Jarir itu yang rajih beliau radhiyallahu anhu aslama qabla hajjatul wada. Masuk Islam sebelum hajjatul wada. Karena para ulama atau ahli tarikh memperselisihkan kapan Jarir masuk Islam. Mereka sepakat bahwa Jarir masuk Islam itu di akhir-akhir masa hidup Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan 40 hari sebelum meninggalnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan sebelum hajjatul wada. Ada yang mengatakan 60 hari. Maka dari riwayat ini kita mengetahui bahwa Jarir ibnu Abdillah ketika hajjatul wada sudah masuk Islam. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengucapkan, berbicara kepada Jarir, memerintahkan apa? Istansitin nas, suruh manusia untuk insaf, suruh untuk diam mendengar. Berarti menunjukkan bahwa Jarir ketika itu ikut haji bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jarir ibnu Abdillah al-Bajali ini pula yang mendapatkan julukan karena saking rupawannya wajah beliau dengan apa? Hah? Apa julukannya? Ada yang tahu? Jarir ibn Abdillah. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Rasulullah tidak pernah melihat aku kecuali beliau tabassam, senyum. Hadza yang dapat gelar julukan Yusufu hadhil ummah. Ya, Yusufnya umat ini. Nah, parasnya yang begitu elok. Nah, ini pun dari negeri Yaman. Ya, Al-Bajalin dari negeri Yaman. Jarir ini pula yang meriwayatkan hadis yang membuat senang ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena Syiah memiliki pendapat bahwa yang namanya kaki itu diusap. Pendapatnya Syiah bahwa ketika berwudu itu kaki diusap. Ya. Nah. Sementara pendapat ahli sunnah yang diusap itu adalah apa? Khuf. Nah. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa dalam mushaf yang ada pada kita wa arjulakum." Dia mansub berarti mengikuti ma'tuf kepada aydiyakum dan juga wujuhakum. Berarti kaki itu dibasuh. Nah, namun Syiah mengatakan bahwa ayat ini membacanya dengan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Karena mereka mengatakan yang diusap bukan hanya kepala namun kaki. Nah. Jarir kita mengetahui masuk pada akhir-akhir Islam. Beliau yang meriwayatkan riwayat tentang pengusapan khuf. Hadis tentang pengusapan khuf. Nah. Yang meriwayatkan bahwa ayat tersebut atau maksud dari ayat tersebut bukanlah kaki yang diusap. Artinya di sini kita mengetahui ketika Syiah ingin berdusta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud yang diusap adalah kaki, maka dengan hadisnya Jarir, bukan yang hadis ini, di riwayat yang lain, itu sebagai qaulun fasil, sebagai pemutus perkara. Karena Jarir masuk Islam di akhir-akhir hayat hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam, berarti hukum tentang pengusapan itu berlaku sampai akhir. Apa yang berlaku? Yang diusap adalah khuf, bukan kaki. Makanya dengan keislaman Jarir yang di akhir-akhir hayat Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian Jarir meriwayatkan tentang pengusapan khuf, ini membuat senang para ulama al-sunnah, artinya mempertegas jelas, nah, bahwa yang diusaplah khuf dan bukan kaki sebagai pembeda. Artinya hal ini bertolak belakang yang disebutkan oleh Syiah, yang itu Syiah akhirnya seharusnya tidak mampu untuk membantah. Tapi memang Syiah terkhusus Rafidah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad Hamqa, Ahmad bin Himari ahlihim, lebih dungu dari himarnya keluarganya mereka. Hadza Syiah Rafidah. Makanya antum melihat ibadahnya Syiah Rafidah aneh memang. Ya kan? Nah, memukul-mukul, menyilet-nyilet, memelukai tubuhnya, banyak keanehan-keanehan, kedustaan-kedustaannya luar biasa. Maka lebih aneh lagi kalau ada dari kalangan ahlu sunnah yang kemudian mengatakan bahwa Syiah Rafidah adalah saudara kita, Dinuna wahid. Naam. Rabbuna wahid. Kata mereka atba Muhammad al-Ma'bari wa ala rasihim taban Muhammad al-Ma'bari. Ada Muhammad al-Imam. Aidan huwa kadzalik madza? Hah? Ahmak. Orang mau mengadakan perjanjian kerjasama dengan kemudian menulis seperti itu, mengakui Syiah. Ya, seperti mereka berarti. Nah, dari sini kita mengetahui kesesatannya Muhammad al-Imam. Yang lebih mengherankan lagi, ketika ada dari seorang yang dianggap alim min ulama'i sunnah memberikan uzur kepada Muhammad al-Imam. Nah, seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi. Sejak zaman dahulu ketika pertama kali munculnya fitnah al-Imam, hadza ibnu Hadi memberikan uzur. Nah, dengan berdalil kisahnya Hatib, ya, yang memberikan surat kepada keluarganya di Mekah ketika Rasulullah ingin memerangi orang kufar Quraisy di Mekah, membocorkan rahasianya. Dalam kondisi Hatib ini adalah seorang pengikut perang Badr. Nah, berdalil dengan kisah ini, ya tentunya sangat jauh antara apa yang dilakukan Hatib dengan Muhammad al-Imam. Nah, judul dari bab ini pun sebetulnya mengingatkan kita pada qadiyah fitnah yang terjadi di hari-hari ini, al-insat lil ulama. Mendengar, dia mendengar apa yang diucapkan oleh para ulama. Namun ketika hawa nafsu bermain, maka ilmu yang dimiliki seolah-olah hilang. Makanya dia mengherankan ketika sekarang Asy-Syaikh Rabi' mengatakan bahwa Muhammad bin Hadi la ilma lah, ma'indahu ilm, enggak punya ilmu. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu dia menampakkan, dan tentunya orang menampakkan atau menghukumi secara yang zahir bahwa dia terangkat sebagai alim. Namun ketika sekarang, karena pada ikatnya orang yang berilmu adalah orang yang beramal dengan apa yang diketahui. Orang yang berilmu pada hakikatnya beramal dengan apa yang dia ketahui. Walaupun ilmunya luas dan banyak, tapi kalau dia tidak beramal, maka orang ini disebut jahil. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena kedudukan ulama ini termaktub jelas dalam Al-Quran. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Sehingga ulama orang yang takut kepada Allah, takut untuk kemudian menuduh saudara-saudaranya dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, apalagi menuduh dengan perbuatan-perbuatan zina dan yang lainnya. Sementara ilmunya jelas, kalau mau menuduh menyebutkan fulan berzina, menyebutkan fulan pelaku kekejian, pelaku fahisyah, ya harus mendatangkan dalil, harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan hujjah. Tidak mengherankan akhirnya sekarang disebut gak punya ilmu orang. Artinya gak punya ilmu itu gak punya ilmu yang bermanfaat. Nah, karena dia paham ada Muhammad bin Hadi. Yang lebih aneh lagi para pengikutnya sekarang. Tapi emang akhirnya at-tuyur al-ashkaliha taqa. Ini memang pada akhirnya al-arwah junudun mujannadah. Nah, burung itu ya akan kumpul dengan sesamanya. Dan roh-roh akan sebagaimana kesatuan tentara. Nah, fama talafa, fama ta'arafa iktalafa, wa ma tanakara ikhtalafa. Yang dimana hati-hati tersebut saling bersatu, saling ta'aruf, ya iktalafa, mereka bersatu. Yang tanakara sudah enggak mungkin sepakat, ya akhirnya ikhtalafa, berpisah. Dengan adanya fitnah, Allah akan munculkan terus fitnah sebagai tamhis. Sebagai tamhis, sebagai ujian untuk kemudian Allah ingin pisahkan barisan orang-orang yang jujur dalam keimannya dengan yang main-main. Ini model Dzul Akmal sudah sejak dahulu. Nah, dan yang bersamanya askari Salehuddin yang antum sekarang di Karawang tahu kondisi dia. Dengan adanya fitnah Muhammad bin Hadi, Allah tampakkan. Nah, sehingga fitnah itu jangan dianggap melulu jelek. Nah, kita tidak menyukai fitnah, tapi hikmahnya luar biasa. Allah ingin memutihkan barisannya ahlul haq. Makanya kita semua. Nah, banyak-banyak terus memperbaiki amalan kita, hati kita, niat kita. Karena mau tidak mau, suatu saat nanti Allah akan tampakkan apa yang ada dalam hati-hati kita. Wal'iyadzu billah. Nah, nas'alullah as-salama wal'afiyah ya ikhwan. Ini mereka, Syekh Rabi' sudah berbicara, Syekh Ubaid, yang tentunya jauh usianya dibandingkan Muhammad bin Hadi, lebih berilmu, lebih tua, lebih berpengalaman, dalam kondisi memiliki hujjah, berbicara dengan hujjah. Kemudian ketika seorang berbicara tentang Muhammad bin Hadi, disebut bahwa ini menikam ulama Ahlussunnah. Adapun mereka sendiri mengatakan atau berbicara serta menikam Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, biasa. Mizan yang dipakai tentunya mizan, timbangan yang dipakai standar ganda. Akhirnya memang ilmu ini dibutuhkan bersamanya keikhlasan. Ilmu ini dibutuhkan bersamanya adab. Pentingnya ikhlas karena kita tahu punya ilmu. Pentingnya ikhlas adalah memang entah mau dengan siapa saja, entah dengan tetangga, dengan rekan, dengan siapa saja. Ketika kita memang ikhlas lillahi ta'ala, orang mau bagaimana, orang mau dengan kita berbuat apa, karena kita ikhlas lillahi ta'ala, enggak peduli, dia terus berbuat. Nah, tidak sakit hati. Kalaupun toh dia merasa tersinggung dan sakit hati, cepat. Kalaupun toh dia merasa tersinggung dan sakit hati dengan ucapan serta perbuatan saudaranya, dia tidak akan membawa-bawa kemudian dalam perkara manhaj dan dakwah. Kalaupun toh dia tersinggung dan kecewa dengan perbuatan atau ucapan saudaranya, dia terus berbuat dalam dakwah ini. Tidak kemudian karena tersinggung akhirnya berhenti, taklimnya enggak, dakwahnya enggak, ta'awunnya tidak, taklimnya juga akhirnya futur. Akhirnya ya sudah, kalau enggak gabung dengan Ahlus Sunnah, mau dengan siapa dia gabung? Nah ini ya ikhwan, hati-hati kita semuanya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak untuk kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. As-sabat. Untuk terus Allah kokohkan kita di atas sunnah, di atas Islam dan sunnah. Nah. Faqala, nah kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan Jarir untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka mendengar, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam baru berbicara, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali sepeninggalku nanti sebagaimana orang-orang kuffar berbuat. Kita mengetahui orang-orang kafir musyrikin zaman jahiliyah mudah menumpahkan darah sesama. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam jangan memerintahkan kita jangan meniru seperti mereka. Jangan kita bermudah-mudahan menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Satu dengan yang lainnya saling memenggal, saling membunuh saudaranya. Nah, di sini larangan untuk kita bertasyabbuh menyerupai perbuatan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin untuk kemudian kita bermudah-mudahan menumpahkan darah. Pun sama. Bukan hanya darah yang harus terjaga, namun sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari itu pula, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Sama kalian, jangan kalian saling menumpahkan kehormatan, darah, dan harta sebagaimana haramnya negeri kalian ini untuk ditumpahkan di situ. Sebagaimana hari adalah hari perkara atau di hari yang Allah larang pula. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, maka di sini bukan berarti kemudian orang yang membunuh itu kemudian kafir. Karena di sini lafadznya la tarji'u ba'di kufar. Jangan kalian kembali sepeninggalku. Tampaknya disebutkan zahirnya itu kufaron, jadi orang-orang kafir, tidak. Menjadi orang-orang kafir bagaimana? Saling membunuh satu dan yang lainnya. Bukan seperti ini maksudnya, tapi larangan untuk kita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir karena ini kebiasaan orang-orang kafir. Nah, kemudian pula yang disebutkan oleh para ulama terkait babul insad, disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri, dan ini penting untuk kita mengetahui untuk kemudian kita bisa mampu menapaki as-sair fi talabil ilm, berjalan dalam menuntut ilmu, karena penting. Sebagaimana semua bidang dalam segala hal itu punya aturan, maka sama dengan talabul ilm. Talabul ilm punya aturan, punya etika, punya tata cara. Sebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, sebagaimana yang tertulis disebutkan oleh Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, awalul ilmi al-istima'. Nah, thumma al-insat, thumma al-hifad, thumma al-amal, thumma al-nashr. Ilmu itu pertama kali dengan istima'. Istima' itu artinya menyengaja untuk mendengar. Beda dengan as-sama'. As-sama' itu mendengar. Orang mendengar bisa sengaja, bisa tidak. Ya kan? Bukankah seperti itu? Kalau mendengar itu bisa menyengaja, bisa tidak sengaja. Ya. Orang mendengar musik, apa hukumnya? Hah? Apa hukum mendengar musik? Hah? Apa hukumnya? Dirinci. Nah, antum beli ke Tokma itu ada musik gitu. Gak pingin masuk ke Tokma, tapi kebutuhan ada di situ. Masuk sekedar ingin belanja kebutuhan. Terdengar gak musik? Dengar musik gak? Kalau antum akhirnya mengikuti, menikmati yang dulunya suka dangdut, wah ini musiknya. Yang dulunya suka Iwan Fales, waduh. Kalau diingkari sekedar berusaha, artinya jihadun nafas, tetap mendengar, insyaallah ma'zur dan tidak haram, ya gimana? Nah, tapi istima', ah ini. Istima' itu menyengaja mendengarkan, memang ingin mendengarkan, ah ini yang haram. Ya. Ah ini istima'. Ah ini juga dalam thalabul ilm yang dituntutlah istima', bukan sekedar sama'. Karena kalau sekedar mendengar ya sudah. Coba yang ngantuk-ngantuk sekarang ini mungkin dengar apa yang dibicarakan anak, tapi lewat begitu saja. Nah, ini yang matlub istimak, artinya berusaha mendengarnya. Kemudian baru al-insat, karena dibedakan ya, al-istimak dan al-insat itu dibedakan. Sebagian dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, ya, apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, maka menyengajalah mendengar, artinya dengan kita khusyuk mendengar. Wa ansitu, diam, ya. Nah, ini insat, maka sama di sini. Ilmu itu pertanyaan dengan istima, kemudian insat, diam, kemudian al-hifad, dihafal. Nah, ini dihafal ya ikhwan. Jangan cuma ditulis, antum jangan ridho dengan kedudukan yang kurang. Sekedar datang taklim, nulis, mengerekam. Ntar ditanya berikutnya, tidak bisa jawab. Ya tentunya semampunya, tapi usaha. Usaha. Kita ini jangan merasa ridho dengan kekurangan dalam perkara agama. Nah, karena emang agama dengan dunia sangat berbanding terbalik. Karena kita khawatir, kita ini ketika tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbuat suatu amalan, yang mengkhawatirkan memang Allah memang menyengaja kita untuk tidak mendapatkan keutamaan. Allah tidak ingin kita menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan. Sengaja akhirnya Allah jadikan kita apa? Terus penuh dengan kekurangan. Nah, seperti itu. Dalam seluruh amalan. Ilmu ya, seperti itu terus. Kadang datang, kadang tidak. Sholat seringnya terlambat, di shof belakang terus. Nah, anunya apa? Kebiasaannya seperti itu. Ya. Ini kita perlu mawas diri. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala memang sengaja. Sengajanya kenapa? Karena awalnya pada kita tidak ada keseriusan. Nah. Tidak ada keseriusan untuk memperoleh atau berbuat atau beramal, akhirnya Allah jadikan kita orang-orang yang memang jauh dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang fitnah, hatinya terus diikuti dengan kebimbangan. Jangan dalam perkara agama jangan seperti ini. Adapun dalam perkara dunia, nah ini terbalik. Nah, kekurangan yang ada itu diterima dengan apa adanya, dengan keridhaan. Nah, yang penting agama kita selamat. Yang penting hati kita selamat. Dunianya mau sedikit mau tidak, gak peduli. Ini seharusnya prinsip al-sunnah. Karena orang-orang yang terdahulu yang dijamin masuk surga, itu diantara mereka ada yang kaya, diantara mereka ada yang miskin. Gak kemudian maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kemudian hasanah di dunia banyak duitnya terus. Rasul alaihi salatu wassalam lah contoh yang paling jelas. Nah, hidup beliau penuh dengan kekurangan, tapi hatinya lapang. Jangan mengharap kemudian berpegang teguh dengan sunnah, nanti Allah akan memberikan balasan yang terbaik, Allah ganti yang terbaik. Nah, berarti otak kita yang perlu cuci. Kalau sudah akhirnya mikirnya gantinya ini duit, enggak, bukan seperti itu. Nah, ini hati-hati ya, agar kita ini tidak menjadi abdud dinar, abdud dirham, taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamilah, wa idza syika falan taqash. Nah, kalau ditimpa musibah, kena perkara sulit, menggerutu, enggak mampu menghadapi. Nah, Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah ala harf, di pinggir jurang. Kalau dapat kenikmatan dia senang. Ya, ikut. Kalau dia dapat musibah ujian, jatuh. Gagal. Wal iyadzu billah. Sehingga permasalahannya ikhwan bukan ini. Ya, jangan sekali-kali patokan kita ketika kita beragama adalah materi. Tapi patokan kita adalah hati kita. Bagaimana kita menyelamatkan hati kita? Karena hidup dunia hanya sebentar. Sekarang, besok, lusa, enggak tahu kapan kita meninggal. Nah. Sehingga barakallahu fikum, al-hifdz, kemudian hafalan, kemudian amal, beramal. Ya. Nah. Beramal. Menuntut ilmu. Nah. Dikejar terus, diraih. Entah profesinya apa, entah usianya berapa. Jangan ada yang sampai mengatakan anak sudah usia segini, Ustaz, mending anak-anak. Nanti yang dihisap itu pertama kali antum, kita, anak-anak kita nyusul. Tapi kita yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada yang mengatakan telat, Ustaz, anak umur sudah segini. La. Nah, ini namanya takhzil, ghair muwaffaq, enggak dapat taufik dari Allah. Usaha dah. Kenapa dalam perkara dunia mau berusaha keras, tapi dalam perkara akhirat? Nah, ini ya ikhwan, penting. Ya, kemudian sudah tahu, sudah hafal, beramal. Nah, summa an-nashr, kemudian baru menyebarkan ilmu tersebut. Ilahuna darsuna, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.